Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Kita mulai aja langsung. Kita telah masuk pada hadis yang ke-4 dalam pertemuan yang terakhir. Wan Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an qala kunna ma'an nabiy alaihi salatu wasalam fi ghazatin faqala إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولقطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر رواه مسلم. Dari sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, kunna ma'an nabi, kami di waktu itu bersama nabi alaihi salatu wasalam di ghazatin, dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah peperangan. Faqala, kemudian beliau mengatakan, inna bil madinati larijalan, sesungguhnya di Madinah terdapat beberapa orang-orang laki-laki rijal, masirtum masira, tidaklah kalian menempuh sebuah perjalanan pun, wala qata'tum wadiyan, tidak pula kalian menuruni lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka itu bersama kalian. Padahal orangnya di mana? Di Madinah. Tidak ikut rombongan. Tetapi Rasul menyamakan atau mengatakan mereka bersama kalian. Habasahumul maradu. Mereka tidak bersama kalian dalam perjalanan ini. Terus apa maksudnya tadi? Kok bersama kalian adalah dalam hal pahala. Mereka terhalangi dikarenakan faktor sakit. Ini udzur yang syar'i. Di mana orang yang sakit tidak memiliki kemampuan, padahal dia telah berniat untuk melakukan jihad. Wa fi riyatin illa syarikukum fil ajr. Illa syarikukum fil ajr. Kecuali mereka menyertai kalian dalam pahala. Secara fisik tertinggal berada di kota Madinah. Tidak ikut dalam rombongan pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi secara pahala mereka menyertai kalian. Di sini ada sebuah faedah disebut oleh Syekh Ibnu Taimin. Anna al-insan idza nawa al-amala as-saliha walakinahu habasahu anhu habisun fa innahu yuktabu lahu al-ajr ajrun ma nawa. Ini faedah penting. Sesungguhnya manusia apabila berniat untuk beramal amalan yang saleh, akan tetapi terhalangi oleh sesuatu yang menghalanginya, misal seperti sakit, maka sesungguhnya tetap ditulis bagi dia pahala. Pahala yang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Pahala yang sesuai dengan niatannya. Contohnya beliau sebutkan, "Idza kana insan min 'adatihi yusalli yama al-jama'ati fi al-masjid walakinahu habasahu habisun kan-nawmin aw maradin aw ma syabah dhalik fa innahu yuktab lahu ajr musallim al-jama'ati tamaman min ghair naqsin." Seseorang yang biasanya dia memang ikut sholat berjamaah, dia berniat sebagaimana biasanya untuk melakukan sholat dengan berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Satu hari terhalangi karena sakit atau karena ketiduran, namanya ketiduran itu tidak ada unsur kesengajaan, maka tetap ditulis bagi dia pahala sholat berjamaah. Dikarenakan faktor kebiasaan dia di mana dia telah berniat dan dia meyakini bahwasanya sholat berjamaah bagi kaum laki-laki hukumnya wajib. Misal seperti ikhwan-ikhwan kita sekarang ini yang mereka melaksanakan himbauan dan anjuran pemerintah untuk melaksanakan PPKM di mana di Banyumas ini, Kabupaten Banyumas masih level 4. Makanannya dihimbau untuk sholat di rumah. Mereka tetap mendapatkan pahala salat berjamaah walaupun mereka tidak melakukannya. Mereka salat di rumah masing-masing. Ada yang berjamaah dengan keluarga, ada yang mungkin melakukannya sendiri. Tetapi dia telah berniat untuk melakukannya berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid ahlu sunnah. Dia tidak melakukannya karena adanya aturan habisun yang menghalanginya. Aturan tersebut dibikin karena ada wabah COVID-19 yang sedang menimpa. Maka bagi mereka tetap mendapatkan pahala sebagaimana mereka melaksanakan sholat berjamaah. Pahalanya bagaimana? Tamaman min ghair naqsin. Sempurna tanpa kurang. Sebut kalau syekh, tamaman min ghair naqsin. Pahalanya sempurna tanpa kurang. Terdapat hadis di sana yang lainnya sebagai penguat apa yang kami sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara Kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Apabila ada seorang hamba yang sakit atau dia safar, karena itu dia tidak bisa melakukan apa? Amalan-amalan ibadah sebagaimana layaknya ketika sehat, sebagaimana layaknya ketika dia mukim, tidak safar. Namun dia telah berniat dan rutin dia melakukannya. Maka Rasul menyatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara," apabila ada seorang yang sakit atau dia sedang safar, maka kutiba lahu, tetap ditulis bagi dia pahala mithl ma kana ya'malu sahihan muqiman, pahala seperti amalan-amalan yang dia lakukan ketika dia sehat ataupun ketika dia mukim. Hadis ini disebutkan Syekh Munasimin itu apabila dia adalah seorang yang memiliki amalan rutinitas istimrariyah, memiliki amalan kegiatan yang sifatnya rutinitas, kegiatan yang bersifat rutin terus menerus. Ketika dia sakit atau ketika dia terhalang dikarenakan dia melakukan safar, maka tetap ditulis bagi dia amalan tersebut dengan pahala yang sempurna. Adapun hadis yang kita sedang bicarakan, yang kita sedang bacakan keterangannya, tentu pahami ke sini, ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah orang yang semata hanya berniat, berkeinginan untuk melakukan sebuah amalan. Dan dia belum melakukan apapun. Berniat, berkeinginan, tapi dia belum melakukan hal-hal apapun yang mengarah ke sana. Maka dia mendapatkan pahala niat. Walikulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bentuk yang kedua, orang yang berniat dan dia telah melakukan langkah-langkah nyata, tetapi dia terhalangi. Pada akhirnya dia tidak bisa melakukannya. Tapi dia sudah melakukan langkah-langkah nyata itu. Misal seperti orang hendak puasa, dia sudah sahur pagi hari, dia sudah berniat puasa, tetapi ketika di siang hari Allah takdirkan sakit atau Allah takdirkan hal lain yang mengharuskan dia untuk membatalkan puasanya. Ketika dia sudah melakukan hal itu dan nyata dia telah beramal namun gagal, adanya udzur yang syar'i, ya, wanita yang sudah berniat puasa qadar ma syafal datang bulan umpamanya, tapi dia sudah melakukannya, dia gagal bukan karena malas tapi karena faktor memang ada yang menghalanginya, maka dia tetap mendapatkan amalan tersebut sesuai dengan amalannya, bukan hanya semata apa niatan saja tetapi juga amalannya. Saya bacakan di sini keterangan Syekh. Amma idza kana ya'maluhu fi hali 'adam al-'udri ay lamma kana qadiran kana ya'maluhu thumma 'ajiza 'an fima ba'd fa innahu yuktabu lahu ajrun yuktabu lahu ajrul amali kamilan. Seseorang apabila dia mengamalkan sebuah amalan ketika mampu, dia melakukannya. Ketika dia mampu, dia melakukannya. Namun kemudian ada hal yang merintanginya, ada hal yang menghalanginya. Dia sudah melakukan langkah-langkah, namun kemudian ada hal yang menghalanginya. Fa'inu yuktabu lahu ajrul amal kamilan, maka sesungguhnya tetap ditulis bagi dia pahala beramal secara sempurna, walaupun pada akhirnya dia tidak bisa melakukannya karena adanya hal yang menghalanginya, tapi dia sudah melakukan. Misal seorang ingin datang ke majelis ta'lim, dia sudah mengeluarkan motornya, dia sudah menaiki kendaraannya, qadar ma syafa'al, di tengah perjalanan bannya bocor, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tapi dia sudah menunjukkan amalan mengarah kepada ta'lim, usaha dia sudah termasuk pada amalan. Maka orang yang seperti ini mendapatkan bukan hanya niatan saja, pahala niat saja bukan, tetapi dia mendapatkan pahala al-amal. Bisa dipahami? Misalnya apa? Para sahabat yang ada di kota Madinah. Sebutkan Syekh di sini. Isyaratun ila anna man kharaja fi sabilillah fil ghazwi wal jihad fainahu lahu ajru mamsyahu. Sebagaimana hal yang disebutkan dalam hadis ini, orang yang berniat untuk jihad fi sabilillah namun kemudian dia terhalangi, apa penghalangannya? Al-marad, sakit. Maka dia tetap mendapatkan pahala jihad. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa'an Abi Yazid Ma'an Ibn Yazid Ibn Akhnas radiyallahu anhum huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Ada tiga orang. Abu Yazid kunyahnya Ma'nun. Ibn Yazid, Yazid ini babaknya Ma'n. Akhnas babaknya Yazid. Tiga orang ini masih kerabat, cucu, anak, dan kakeknya. Mereka adalah semuanya sahabiyun, sahabat. Qala kana li kana Abi Yazid. Perhatikan bacanya supaya jangan salah faham. Kana Abi, dulu babaku. Siapa babaknya beliau? Yazid bin Akhnas. Akhraja dananira yatasaddaqu biha. Beliau mengeluarkan beberapa dinar-dinar. Ini uang, mata uang di waktu itu dinar. Yatasaddaqu biha. Ia bersedekah dengannya. Jadi dia mengeluarkan bapakku yang bernama Yazid bin Akhnas, mengeluarkan beberapa uang untuk bersedekah. Wadaha 'inda rajulin fil masjid. Kemudian beliau meletakkannya uang itu, memberikannya sedekah tersebut kepada pengurus masjid. Orang yang ada di masjid. Ini pengurus. Kalau zaman kita sekarang disebut takmir. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Maka aku datang. Aku siapa di sini? Ma'an. Yang kunyahnya adalah Abu Yazid. Anaknya Yazid bin Akhnas. Faji'tu. Kemudian aku datang ke masjid. Fa'akhadtuha. Aku kemudian mengambil uang tersebut. Fa'ataituhu biha. Aku pun memberikan uang itu kepada beliau. Yani kepada bapaknya beliau yang bernama siapa? Yazid bin Akhnas. Kalau Abu Yazid siapa itu? Ma'annya. Putranya seorang bapak yang bernama Yazid. Faqala, maka berkatalah bapaknya Ma'an, Yazid bin Akhnas yang bersedekah tadi, wallahi ma iyyaka raddu, demi Allah bukanlah engkau yang aku maukan, demi Allah bukanlah aku, bukanlah engkau yang aku maukan. Wa khasamtuhu ila Rasulillah alaihissalatu wassalam, maka aku pun melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqal, kemudian Rasulullah mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Rawahul Bukhari. Kemudian Rasulullah SAW beliau menyebutkan, laka ma nawait, bagimu apa yang kau niatkan ya Yazid. Beliau berniat apa tadi? Bersedekah dengan beberapa dinar, ikhlas karena Allah, tidak ada pura-pura atau berencana nanti kamu ambil lagi uangku, wahai anakku, tidak ada. Ikhlas murni. Dikeluarkan uang itu untuk bersedekah. Maka Rasul mengatakan, laka ma nawaita Yazid, bagimu sesuai dengan apa yang kau niatkan wahai Yazid. Yani bersedekah. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan bagimu juga apa yang kau telah ambil wahai Ma'an. Ma'an ini, Abu Yazid ini, adalah seorang yang berhak mendapatkan sedekah. Maka, dia pun mendapatkan sesuai dengan haknya, dan telah mengambil sedekah itu dari tamir masjid. Kemudian dia bawa pulang dalam keadaan tidak ada niatan. Ini uangnya bapakku, saya ambil lagi. Saya berikan kembali ke bapakku. Tidak ada niatan seperti itu. Alami semuanya. Ketika Yazid bin Akhnas, sang ayah, sang bapak sedekah, anaknya tidak tahu. Ma'an tidak tahu. Alami. Niat sedekah, kemudian selesai di situ sudah. Mendapatkan pahala dengan apa yang dia niatkan. pahala niat dan pahala sedekah yang dia telah lakukan. Kemudian putranya datang dan beliau adalah orang yang berhak mendapatkan sedekah, maka diberilah sedekah. Di mana ternyata sedekah itu adalah uang dari bapaknya sendiri. Tanpa ditahu, dikasihkanlah uang itu kepada Ma'an. Kemudian Ma'an pun menerima uang itu dan dibawa pulang. Kemudian Ma'an memberikan kepada bapaknya. Uang itu berputar, tapi masing-masing dengan niatan masing-masing. Kan itu Rasul mengatakan, "Walikulli mri'in ma nawa." Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bisa dipahami hadis ini? Ya. Qala, saya sedikit bacakan keterangan Syekh Ibnu Utsaimin. Faqaluhu sallallahu alaihi wasallam, laka ya Yazid ma nawait. Kalimat ini, bagimu wa Yazid, apa yang kau telah niatkan. Yadul ala anna al-amala bin niat. Kalimat ini menunjukkan bahwa amalan manusia yang dilakukan dengan sengaja itu pasti dengan niatan. Walaupun Yazid tidak ada ucapan saya berniat untuk bersedekah. Tidak ada ucapan nawaitu sedaqata lillah. Tidak ada kalimat itu. Tapi Rasul mengatakan engkau telah berniat. Ya. Sebagaimana faedah-faedah yang sebelumnya belum menyebutkan, wan lisan yuktabu lahu ajru ma nawa, bahwa seorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini faedahnya. Ada sedikit tambahan di sini kata Syekh, wa in waqa'al amru ala khilafi ma nawa, walaupun kondisinya itu ternyata berbeda dengan apa yang dia niatkan. Dia berniat, dia melakukan sesuai apa yang dia inginkan, amal saleh. Ternyata apa yang terjadi berbeda dengan apa yang dia inginkan. Seperti kisahnya Yazid bersedekah tadi. Tidak ada niatan untuk diambil oleh anaknya. Apalagi kembali lagi uang itu kepadanya. Beliau sendiri tidak ada niatan itu. Tapi tetap beliau mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Misal, berikan contoh oleh Syekh yang lain supaya lebih jelas. Ma dzakarul ulama rahimahullah ta'ala anna rajul law a'ta zakatahu syakhsan yadhunnu annahu min ahli zakati fatabayyan annahu ghaniyun wa laysa min ahli zakat. Fa'inna zakatahu tujza wa takun maqbulatan tabru bi dhimmatihi. Misal seperti orang berzakat, memberikan zakat kepada Seseorang yang disangka olehnya, orang itu layak diberi zakat. Miskin. Ternyata, didapati orang yang diberi zakat adalah orang kaya. Yang memiliki kemampuan. Kaya dia. Terus bagaimana zakatnya sah atau tidak? Syekh mengatakan zakatnya sah. Makbulah, diterima. Dan dia telah teranggap membayar zakat. Walaupun apa? Salah tanpa sengaja. Dia sangka si fulan ini orang yang layak mendapatkan zakat. Ternyata si fulan orang yang kaya. Maka tetap dia mendapatkan apa? Pahala zakat. Ini contoh yang tadi disebutkan. Seorang beramal dengan niatan memberikan sesuatu kepada yang berhak, ternyata dalam kenyataannya salah. Yang diberi adalah orang yang kaya, yang tidak berhak mendapatkan zakat. Maka yang berzakat tetap sah. Bisa dimengerti ya? Dan ini sering terjadi yang seperti itu. Ada beberapa contoh yang lain yang disebut kelecehan di sini. Misal orang pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah umrah. Tapi karena dia jahil, tidak bisa membedakan apa itu umrah dan apa itu haji. Maka dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, padahal dia ingin umrah. Jahilan jahil. Salah karena jahil. Dia berniat apa? Umrah. Contohnya haji tamattu. Haji tamattu itu umrah dulu baru kemudian apa? Haji. Maka dia tetap innalahu ma nawa ma dama naqasahu yuqimul umrah. Dia tetap mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan selama dia memang melakukan apa? Umrah tersebut. Bisa dipahami insyaallah ya? Masuk pada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Sa'd Sa'd bin Abi Waqqas bin Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murab bin Ka'ab bin Al-Ay Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu an. Ahad al-Ashr al-Mashhur lahum bil Jannah. قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حاجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفتصدق بثلث مالي بثلثي مالي قال لا قلت فالشرط يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك انتظر ورثك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكفف الناس وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ النَّفَقَةً تَبْتَغِ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك الأقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس السعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه. بركات المؤلف الإمام نووي عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص من يسبت كان نسب ليو من دم لما تكن أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. Ini adalah salah satu di antara orang 10 orang yang dipersaksikan oleh Rasul sebagai ahlul jannah. Al-ashratul mubashirun bil jannah. Al-mubashirun bil jannah, 10 orang yang diberikan kabar gembira untuk masuk dalam al-jannah. Di antaranya adalah beliau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari datang kepadaku, ya'uduni, dalam rangka menengokku, amad hajil wada, itu terjadi pada tahun haji wada, haji terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min waj'in ishtadda bi, karena sakit keras yang menimpaku. Faqultu, maka aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni qad balagha bi min al-waj'i ma tara. Wa ya Rasulullah, sungguh telah sampai padaku rasa sakit yang begitu dahsyat sebagaimana engkau melihatnya. Wa ana dzumalin, dan aku adalah seorang yang memiliki banyak harta. Wala yirisuni illa ibnatun li, dan tidak ada yang mewarisiku kecuali adalah seorang putriku saja. Jadi beliau tidak memiliki apa? Anak. Kecuali ibnatun, satu orang putri. Maka beliau berpikir, terfikir di benak beliau untuk bersedekah. Afatasaddaqu bi thulutsai mali, apakah boleh untuk aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Rasul mengatakan, la, tidak boleh. Jangan, tidak boleh. Fakultu, aku kemudian mengatakan lagi, syartu ya Rasulullah, setengah. Syartu di sini artinya nisfu, setengah. Setengah ya Rasulullah, bolehkah aku bersedekah dengan setengah dari hartaku? Qala, la, tidak boleh. Qultu, fasulusu ya Rasulullah, sepertiganya wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasul mengatakan thuluthu, sepertiga. Thuluthu katsirun wa kabirun, sepertiga itu sudah banyak atau sudah besar. Tahu bilangan-bilangan ini mengerti? Ada satu barang, ya, katakanlah 100.000 rupiah, supaya antum mudah. 2/3 berapa? Cari hitungnya, 100 dibagi 4 dulu. 100.000 dibagi 4, berarti berapaan? 25, 25, 25, 25. Setengahnya dari 100 berapa? 50. 50 terdiri dari 25 tambah 25. Tadi 2 bagian. Itu setengahnya. Kalau 2/3, itu artinya 1 bagian tambah 1 bagian tambah 1 bagian. Berarti 75. 75 lebih banyak daripada 50. 75. Wahai Rasulullah, bagaimana? 2/3 boleh? Tidak boleh. Sebenarnya, ya, kalau seandainya setengah bagaimana? Tidak boleh. Yang boleh berapa? 1/3. 1/3 itu, cara ngitungnya 100 dibagi 3. Kalau tadi 100 dibagi 4. 1/3 dari 100 kurang lebih 30 sekian. Antum paham wilayah ini, ya? Maka yang diperbolehkan oleh Rasul adalah 1/3. Itu sudah banyak. Alasannya mengapa? Alasannya, innaka antadhara warasataka aghnia, sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, tercukupi, itu khairun, lebih baik, min antadarahum alatan, daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, yatakaffafun nas, sehingga mereka meminta-minta kepada manusia. Yatakaffafun, meminta-minta, dari kalimat kafun, tangan. Ketika meminta, tangannya disodorkan seperti ini. Ini namanya yatakaffaf. Yatakaffaf. Nyadong kalau bahasa kitanya. Minta-minta. Engkau meninggalkan keluargamu, ahli warismu dalam keadaan tercukupi, maka itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, sehingga bisa terjatuh pada minta-minta kepada manusia. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, dan sesungguhnya engkau tidaklah menfakan satu infak pun, tabdhi biha wajhallah, yang dengan itu engkau mencari wajah Allah, illa jirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberi pahala pada infak tersebut. Inilah kata-kata yang menjadi syahid dalam pembahasan kita. Tidaklah seorang beramal dalam hal ini bersedekah, berinfak dengan niatan mencari wajah Allah, mencari pahala Allah, mencari ridha Allah, akan mendapatkan pahalanya sesuai dengan niatannya. Hatta ma taj'alu fi imratika, sampai pun makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Makanannya nafkah. Bukan perintah suami untuk menyuapi istri. Sini tak suapin. Ya. Mungkin kalau itu pasangan yang baru menikah, lagi mesra-mesranya, suap-menyuap, asik. Tapi kalau sudah banyak anak, kegiatan, punya ternak, ya makan sendirilah. Yang disuapin ternaknya, dibikinkan makan. Istrinya makan sendiri. Tidak selalu harus disuapin. Ya. Makna kalimat ini adalah nafkah dari seorang suami atau bapak yang diberikan kepada istri dan anaknya, itu pun mendapatkan nilai pahala. Mendapatkan nilai pahala. Ditulis pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ini, seorang suami semangat dalam mencari penghasilan. Seorang suami semangat untuk mendapatkan rezeki guna memberikan nafkah. Bahkan itu adalah pahala yang paling besar. Dinarun tasaddaqta fi sabilillah. Akan datang insyaAllah pembahasan hadis itu. Satu dinar yang kau sedekahkan di jalan Allah. Dinarun tasaddaqta miskin. Satu dinar yang kau sedekahkan kepada orang yang miskin. Wa dinarun anfaqtu 'alayyalik. Dan satu dinar yang kau infakkan untuk keluargamu. Maka a'zamu hajran, yang paling besar pahalanya, dinarun anfaqtu 'ala 'iyalik. Satu dinar yang kau infakkan, yang kau nafkahkan untuk keluargamu. Satu dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu, itu adalah a'zamu ajran, pahala yang paling besarnya. Maka dari situ, para suami bersemangat untuk memberikan nafkah, tentunya tidak dibebani lebih dari kemampuannya. Maka para istri tidak boleh menuntut. Ayo kalau mau dapat pahala besar, ngasihnya yang banyak. Inginnya ngasih yang banyak, tapi lawang orang. Ya semampunya. Tidak dibebani lebih dari apa yang dia mampu. Tapi tidak berarti bakhil. Berikan sesuai dengan apa yang mencukupinya. Jangan sampai mereka meminta-minta. Yang berikutnya, Rasul lanjutkan ucapannya. Fakultu ya Rasulullah, ukhallafa ba'da sabi. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah aku akan tertinggal oleh para sahabatku? Haji itu di kota Mekah. Beliau bertanya, apakah aku akan tertinggal di kota Mekah? Bahkan akan meninggal dunia di kota Mekah dan tidak kembali ke Madinah. Qala, Rasul mengatakan, innaka lam tukhallafa, engkau tidak akan tertinggal di kota Mekah. Ya, ini maknanya masih kembali ke kota Madinah. Fata'amal amalan. Namun, engkau akan beramal sebuah amalan, akan berbuat sebuah perbuatan. Tabtaghi bihi wajh Allah, yang kau niatkan dalam amalan tersebut, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Illa izdadta bihi darajatan wa rif'atan. Kecuali amalan itu akan menambahkan derajatmu dan ketinggianmu. Wa la'allaka tukhallafa, dan bisa jadi engkau Wahai Sa'd bin Abi Waqqas, akan takhallafa. Takhallafa maksudnya di sini akan berumur panjang sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi sesuai apa yang disebut oleh Nabi, umur beliau panjang, masih hidup sekian tahun lagi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yantafi'a biha aqwamun, sehingga banyak orang-orang yang mengambil manfaat darimu. Kaum muslimun belajar dengan beliau, banyak mengambil manfaat. Wa yudarra bika harun, dan kau memadharati bagi pihak yang lain. Siapa yang termadharati oleh beliau? Musyrikin, kafirin, munafikin merasa termadharati dengan keberadaan sahabat Sa'd bin Abi Waqqas. Allahumma amdi ashabi hijratahum. Ya Allah, sempurnakanlah sahabat-sahabatku hijrah mereka. Imdi, yakni jalankanlah, langgengkanlah, lanjutkanlah hijrah para sahabat-sahabatku. Wala taruddahum ala aqabihim, dan jangan engkau ya Allah kembalikan mereka. Taruddahum ala aqabihim, yakni berpaling pada leher-leher mereka atau punggung-punggung mereka. Yakni jangan engkau ya Allah biarkan mereka untuk tinggal di kota Mekah kembali, tetapi sempurnakanlah hijrah mereka ke kota Madinah. Lakin al-ba'is Sa'd bin Khawlah, akan tetapi yang disayangkan adalah sahabat Sa'd bin Khawlah. Rasulullah mengisyaratkan bahwa beliau akan meninggal di kota Mekah. Muttafaqun alaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang kita bisa baca untuk murajaah. Kita akan ambil setoran di pertemuan akan datang, hadis ke 4, 5, dan 6. 6 ini panjang sehingga tidak dihafalkan tidak mengapa. Yang itu murajaah hadis yang ke-4 dan hadis yang ke-5. Semuanya yang kelas sanawiyah menghafalkan hadis nomor ke-2 dan ke-3. Ayo. Menghafalkan di sini murajaah bukan menghafal dari buku. Ada dari hafalan. Kelas sanawiyah mana saja ngajung? Tafadhol. Sama-sama. Hadis yang ke-2 dan ke-3. Untuk kelas sanawiyah diharapkan untuk menghafal ya. Bagi yang kelas lainnya diharapkan meroja membaca. Nanti akan ditunjuk, kamu baca, menjemahkan. Ya, lebih ringan. Ya, nanti harus siap. Untuk sanawiyah pertemuan besok sudah mulai. Siapa yang ditunjuk tidak hafal berdiri. Ya, supaya lebih semangat. Yang belakang, siapa yang ditunjuk tidak bisa, berdiri atau jongkok. Lebih capek jongkok. Kali ini tetap duduk dulu aja, tidak mengapa, tapi besok-besok berdiri. Harus, karena kalau tidak, nanti kurang semangat. Antum talibul ilmi, tanpa adanya aturan-aturan yang ketat, akan menimbulkan malas. Ya, begitu. Siap yang tsanawiyah insyaallah ya. Kalau enggak hafal, berdiri berapa lama? Terserah sih. Nah, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.